Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Mulakhas Al-Qa'id Al-Lughah di halaman 176. Al-Babul Khamisu, ya. Asalibu Nahwiyatin, bab kelima tentang uslub-uslub nahwu. Yujadu fil lughati al-arabiyyati ba'du asalibi wasighi waradat an ashkali khasah wa hadhihi al-asalibu hiya. Ya, dalam bahasa Arab, ya, terdapat atau dapat ditemui beberapa uslub, ya. Uslub itu gaya bahasa dan ya saik, ya, dan bentuk kalimat, ya, di mana dia memiliki ashkal, ya, memiliki bentuk yang khusus. Dan uslub-uslub ini diantaranya adalah uslub syarti, uslub syarat, ya, uslub qasam, uslub sumpah, ya, uslub maddah, ya, madhi wal dhammi, uslub at-ta'ajubi, uslub al-ighra'i wa at-tahdhiri, uslub al-ikhtisasi, uslub al-istighasati, uslub al-istifhami. Nanti masing-masing uslub tersebut akan dijelaskan, ya. Wa fi ma yali syarhu mujazun li hadhihi al-asalibi, ya, ma'a bayani kayfiyati i'rabi kulli minha. Berikut ini, ya, penjelasan ringkas tentang uslub-uslub ini, ya, dengan penjelasan, ya, bagaimana cara mengi'rab dari masing-masingnya. Ya, yang pertama uslub syarti, uslub syarat, ya. Ta'rifu uslub syarti, ya, definisi uslub syarat. Uslub syarti, ya, uslubun yata'allafu min adati syarti, ya, tardutu baina jumlatainil ula, ya, syartun, ya, lithaniyati. Ya, uslub syarat adalah gaya bahasa, ya, yang terdiri dari adat perangkat syarat, ya, yang mengikat antara dua jumlah atau dua kalimat, di mana kalimat yang pertama, ya, adalah sebagai syarat bagi kalimat yang kedua. Wa tusammal ula jumlatu syarti wasaniyatu, ya, wasaniyata jawabis syarti. Disebut yang kalimat pertama dinamakan kalimat syarat dan kalimat yang kedua dinamakan jawab syarat. Yang kedua, ya, ada watu syarti, perangkat-perangkat syarat. Ada watu syarti nau'ani, perangkat-perangkat syarat itu ada dua jenis. Yang pertama, ada watu tajazimu fi'laini wahiya, yaitu perangkat-perangkat yang menjazmkan dua fi'il, ya, dan dia adalah in, ya, man, ma, mahma, mata, ayyana, ya, aina, ainama, ya, anna, haythuma, kaifama, ayyu. Ya, waqad sabakal kalamu an hadhihil adawati wa syarhu yara biha fi jazmil fi'lil mudhari. Ya, dan telah berlalu pembahasan tentang adat-adat tersebut dan penjelasan i'rabnya pada, ya, bab, ya, fi'il mudhari majzum. Selanjutnya alba adawatu, ya, adawatu la tajazimu wahiya, itu perangkat-perangkat yang tidak menjazmkan, tidak membuat jazm. Yang pertama, ya, lau, ya, lau, laula, ya, lauma, amma, ya, wahiya hurufun, itu adat-adat yang pertama dan keempat adat tersebut adalah semuanya huruf. Selanjutnya, ida, lama, dan kullama, ya, wahiya zurufun, dan semuanya zuruf. Jadi terbagi dua, ada yang huruf, ada yang zorof. Wafi ma yali syarhu mujazun lil adawati allati la tajazimu. Dan berikut ini adalah penjelasan ringkas bagi perangkat-perangkat yang tidak menjazmkan tersebut. Yang pertama, lau, ya. Lau, ya. Harfu imtina'i la mutana', ya, la mutana'un, ya, harfun imtina'i la mutana', ya. Ya, afwan, ya, lau harfu imtina'i limtina'i, ya. Yaitu huruf yang, ya, ai, ya, imtina'u al-jawabu limtina'i syarti, yaitu maksudnya terhalangnya jawab, ya, karena terhalangnya syarat, itu menggunakan lau, ya. Wahia tadkhulu ghaliban 'ala al-fi'lil madi, dan biasanya masuk kepada fi'il madi. Wa jawabu lau yakunu muqtarinan bil lami idza kana madiyan musbatan wa yatajarradu minha idza kana manfiyan. Ya, maka jawab lau itu bersambung dengan lam, ya, apabila fil madi musbat positif dan tidak bersambung dengan lam apabila negatif. Jadi lau itu harfu imtina ilimtina, itu huruf dimana digunakan untuk yang menjelaskan terhalangnya jawab, ya, karena terhalangnya syarat. Mislu contohnya, ya, lau ulija almaridu lasufiya, seandainya orang sakit itu, ya, diobati, lasyufiya, niscaya ia sudah sembuh, ya. Al jawabu muktarin, ya, muktarinun, ya, bila mili annahu madin, ya, musbatun, ya. Jawabnya bersambung dengan lam, yaitu la syufiya, ya, bersambung dengan lam karena madi positif, ya. Contoh yang lain, lau ta'annal 'amilu, ya, seandainya pekerja itu tidak tergesa-gesa, mana dima, niscaya dia tidak akan menyesal. Ya, al-jawabu ghairu muqtarinun billami li'annahu manfi. Ya. Jawabnya tidak bersambung dengan lam karena dia negatif. Ya, jadi kalau jawab jawab launya itu madi positif, itu bersambung dengan lam, ya, biasanya diberi lam, namun boleh juga, ya, tanpa lam, semisal di surat Al-Waqi'ah, ya, di ayat 70, ya, lau nasya'u ja'alnahu ujaja, ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujaja, maka di sana jawab syarat launya itu tidak, ya, tidak diberikan lam, jadi boleh tanpa lam, ya. Tapi kalau jawabnya negatif, ya, jawabnya negatif, maka kebalikannya, ya, maka kebalikannya. Contoh yang lain, ya, huruf adat yang lain, laula walauma, ya, laula walauma, wahuma, ya, harfa imtina' liwujudin, ya, keduanya huruf imtina liwujud, ai imtina ul jawabi liwujudi syarti, yaitu terhalangnya jawab karena adanya syarat, ya. Kalau lau itu harfu imtina, harfu imtina ai limtina, terhalangnya jawab karena terhalangnya syarat. Sedangkan lauma dan laula itu terhalangnya jawab karena adanya syarat. Waya li laula walau mada iman ismun marfuun yak umubtadaun khabaruhu mahdufun wujuban Wayaktarinu Wayaktarinu Jawa Wayaktarinu Jawa balaula walauma bila mi idza kana madiyan musbatan wa yatajarradu minha idza kana manfiyan. Dan laula dan lauma, ya laula dan lauma itu datang selamanya sebagai isim marfu, ya sebagai mubtada. Khabaruhu mahdhufun, khabarnya mah dihapus secara wajib, ya, dan jawab laula dan lauma tersebut ya bersambung ya dengan lam, ya bilam idza kana madiyan musbat, ketika dia madi positif dan tidak bersambung dengan lam ketika kondisinya manfi negatif. Contohnya, laula at-tabibu lasa'at halatul maridi. Seandainya tidak ada dokter, niscaya ya, keadaan orang sakit itu buruk. Niscaya keadaan orang sakit itu buruk. Contoh yang lain, ya. Laula at-tabibu ya ma syufiyal maridu, seandainya tidak ada dokter, niscaya orang sakit itu tidak sembuh, ya. Perhatikan ketika kalimatnya positif menggunakan lam, ketika kalimatnya negatif ya tidak menggunakan lam. Ya, di sini terlihat ya terhalangnya jawab, ya maksudnya terhalangnya jawab. Misal contoh laula at-tabibu ma syufiyal marid, ya, niscaya orang sakit itu tidak sembuh, ya. Terhalangnya jawab, ya terhalangnya orang sakit itu tidak sembuh, ya. Ketika adanya syarat, ya, seandainya tidak ada dokter, maka ketika syaratnya ada, ketika seandainya ada dokter, ya seandainya tidak ada dokter, niscaya orang sakit itu tidak sembuh. Jadi ya, ketika dokter itu ada, maka seorang sakit itu sembuh. Selanjutnya, huruf adat yang lain yaitu laula. Laula harfu imtina'i liwujud, ya. Liwujudin, ya. Laula huruf imtina' liwujudin, ya. Ini penjelasannya, laula harfu imtina'i liwujudin, ya. At-tabibu, ya. At-tabibu di sana mubtada'un marfu'un bidhammati khabaruhu mahdhufun wujuban. Ya, mubtada marfu dengan dhammah, ya khabarnya dihapus secara wajib. Ya, wal khabarul mahdhufu jumlatus syarti, dan khabar yang dihapusnya adalah kalimat syarat. Ya. Jadi laula at-tabibu ya ma syufiyal maridu, maka khabar yang dihapusnya itu adalah kalimat syaratnya, ya kalimat syarat. Selanjutnya ya amma. Amma wa hiya harfu tafsilin wa taqumu maqamu adatu syarti wa fi'luhu wa talzimul fa'u jawabuha. Ya, huruf tafsil yaitu dia menempati posisi ya perangkat syarat dan fiilnya. Ya, jawabnya selalu disertai fa, ya, dan alfa itu melazimi sebagai jawabnya, jawab syaratnya. Mislu contohnya ini ya uhanni jami'an najihina ammal awwalu fasa ukafi'uh. Inni uhanni'u, saya mengucapkan ya selamat jami'an najihin kepada segenap yang lulus. Ammal awwalu, adapun yang juara Pertama, ya amal awalu fasaukafiuhu, saya akan beri hadiah. Ya, maka menggunakan amma di sini ya adat syaratnya, maka jawab syaratnya menggunakan fa. Faus fasaukafiuh, saya akan beri hadiah. Contoh yang lain, idza ya, idza zorfu zorfun lizamani al-mustaqbali, zorof bagi waktu yang akan datang. Walayaliha allal fi'lu allal fi'la zahiran au muqaddaran wa takunu al-jumlatu ba'da idha fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan idha ini tidak diiringi kecuali oleh fi'il, ya, fi'il yang zahir atau yang tersirat. Ya, watakunu jumlah dan kalimat setelah idza ya pada posisi majrur sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Kita lihat mislu contohnya. Idza maritta fadhhab ila tabibi. Ya, jika engkau sakit, fadhhab ya, pergilah ila tabibi, pergilah ke dokter. Al-fi'lu zahir, di sini fi'ilnya nampak. Contoh yang lain, idza tabibu nasaha laka fa'mal binushhihi, apabila dokter menasihatimu ya, fa'mal binushhihi, maka turuti nasihatnya. Maka ini fi'ilnya tersirat. Ya, untuk contoh yang kedua ini al-fi'lul muqaddar. Muqaddar, fi'ilnya tersirat. Jadi asalnya idza nasaha at-tabibu laka fa'mal binushhihi. Ya, namun nasohanya itu dihapus dan diganti dengan nasoha yang seperti di contoh. Idza at-tabibu nasaha laka fa'mal binushhihi. Ya. Maka at-tabibu di sana di i'rabnya sebagai fa'il, ya. Maka idza ini bersambung dengan ya, fi'il yang tersirat, berbeda dengan contoh yang pertama. Selanjutnya lamma, ya lamma kullama wa lamma wa kullama zarfani lil madi wa la yalihuma illa al fi'lul madi. Lama dan kulama yaitu dua zorof untuk maldi dan tidak disertai atau dia tidak datang kecuali ya oleh fiil madi. Mislu lama zahabtu ilaihi wajadtuhu maridon, ya, ketika aku pergi menemuinya ya, wajadtuhu maridon, aku dapati ia sedang sakit. Ya. Contoh yang lain, kulama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartukum, surat Al-Baqarah ya, ayat ke-87 ya. Kullama ja'akum rasulun, setiap kali datang kepada kalian ya, bima la tahwa, sesuatu yang tidak sesuai hawa nafsu kalian, ya la tahwa anfusukum ya, istakbartum, kalian menyombongkan diri, kalian menyombongkan diri. Maka ya lama dan disatokul lama di sini sebagai zorof dan dia datang di apa beserta fiil maldi ya. Demikian sekian pembahasan terkait uslub syarat. Ya, nanti kita lanjutkan pada rekaman selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.